Bismillahirrahmanirrahim. Tepatnya di edisi hari Minggu tanggal 9 September 2012. The best dangdut koplone wong Jawa Timur, New Balaba, bisa hadir di kawasan Desa Tungkap Binuang, Rantau Tapen, Kalimantan Selatan. Atas undangan kehormatan daripada Bapak dan Ibu ingkang hamengku damel, yang terhormat Bapak Haji Abdul Rahman, juga Ibu Hajah Romlah, dalam acara Walimatul Urus mempertemukan Ratu dan Raja. Untuk Ratu dan Raja, Mas Khairul Anwar dan Mbak Trihana Mariana, sekali lagi untuk menindaklanjuti dari acara siang sampai acara tuntas malam nanti, saya hanya bisa berucap selamat menempuh hidup baru, semoga berbahagia untuk selama-lamanya. Dan saya jujur saja, kalau ketemu dengan seluruh masyarakat Tungkap Binuang, tiada kata yang bisa saya ucap sebagai umat Islam. Tak lupa kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, menjawab salam itu hukumnya wajib kok ya. Harus semangat dong ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, ya jamaah, alhamdulillah. Waduh, semangatnya sedulur-sedulurku Tungkap Binuang, Rantau Tapen, benar-benar oke. Jujur saja, pada malam hari ini panjenengan kesemuanya dipertemukan dengan the best dangdut koplone wong Jawa Timur, New Palapa, dari kawasan Jeruk Gamping, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, yang dimiliki oleh Mbak Zohana Aurora. Saya bisa hadir bareng bersama musisi dan sederetan bintang-bintang artis terfavoritnya Jawa Timur. Kalau biasanya panjenengan nonton teman-teman New Palapa ini hanya bisa melalui layar televisi dan kaset-kaset VCD, DVD yang sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Dan pada malam hari ini Anda dipertemukan dengan secara live. Ini merupakan kebanggaan bagi teman-teman New Palapa. Sebagai usapan rasa kangen saya pada sedulur-sedulurku masyarakat Tungkap Binuang, Rantau Tapen, Kalimantan Selatan. Atas undangan kehormatan daripada Bapak Haji Abdul Rahman dan Umi Romlah dalam acara Walimatul Urus, sekali lagi Bapak dan Ibu para tamu undangan, kami aturkan selamat datang, terima kasih atas kebersamaannya. Yang mana atas kehadiran Bapak dan Ibu seluruh tamu undangan untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Dan sebelum sederetan bintang-bintang artis kami hadirkan kepada Anda, lebih-lebih kami aturkan ribuan rasa terima kasih kepada jajaran tim keamanan terpadu, Bapak Polriku dan Bapak TNIku yang sudah siaga menciptakan suasana aman, tertib dan terkendali. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolsek Binuang bersama anggota. Juga terima kasih kepada Bapak Danramil Binuang bersama anggota. Juga Bapak Polriku yang datangnya dari keluarga besar Polres Rantau Tapen, yang ikut serta memberikan yang terindah dan yang terbaik, biar suasana pada malam hari ini Binuang selalu bergoyang, tidak ada gesek-gesekan, tidak ada tawuran, betul. Binuang cinta damai, Binuang cinta akan kebersamaan. Bikin saja pada malam hari ini Tungkap Binuang bergoyang. Bikin saja pada malam hari ini Tungkap Binuang berjoget. Maka dari itu, atas nama dari jajaran tim keamanan, mohon dengan hormat ciptakan suasana yang aman, tertib dan terkendali. Jadi saya tadi sudah dipesan oleh Bapak Kapolsek, himbauan Kantipmas itu penting daripada yang penting. Waspadalah, waspadalah ya, yang membawa barang-barang berharga, khususnya dompet dan HP. Juga yang membawa kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil. Dari teman-teman panitia sudah menyediakan tempat penitipan mobil atau tempat penitipan kendaraan. Alangkah lebih baiknya kendaraan Anda atau mobil Anda dititipkan di tempat yang sudah disediakan. Juga mohon dengan hormat pada malam hari ini, atas nama dari jajaran tim keamanan, seluruh penonton dimohon dengan hormat supaya tidak membawa barang tajam. Ya, ini sangat berbahaya sekali. Jadi ini nanti acaranya hanya senang, acaranya hanya joget. Oke, saya yakin panjenengan semuanya sudah tidak sabar. Ini teman-teman sederetan bintang-bintang artis ya, sudah mempersiapkan diri. Nanti akan didukung oleh 10 artis terfavoritnya Jawa Timur. Kerja bareng dengan Nusantara Jaya Audio Rental Sound System. Juga acara ini diabadikan oleh Haji Production Shooting. Matur sembah nuwun. Bapak Kapolsek, saya mohon izin. Terima kasih. Ini rupanya sudah bisa dimulai. Pada seluruh penonton dimanapun saja Anda berada, yang ada di depan, yang ada di sebelah kanan, juga yang ada di sebelah kiri, tak persilahkan Anda untuk segera mendekat di panggung. Satu permintaan dari jajaran tim keamanan, ciptakan suasana yang aman, tertib dan terkendali. Saya yakin semuanya sudah tidak sabar, ingin menunggu sederetan bintang-bintang artis kebanggaan Jawa Timur. Sudahlah kalau begitu, terimalah salam dangdut dari kami untuk Anda. Inilah all artisnya New Balaba. Ada Agung Juanda, ada Mas Rutin. Seputar dari pagi belum makan, kasihan kasihan berilah sedekah. Bila tak ada, namun sudi kau mengantar ke rumah. Mau ya udah. Dengan senang hati akan ku tolong. Oh, yeah. Mari ku antar sampai ke rumah. Betapa luhurnya budi pengertimu. Aduhai nona manis, sesungguhnya buta-buta hanya satu cara ingin berkenalan. Berani bohong ya, ya. Dasar lelaki buaya. Aduh. Banyak sekali akan baru tahu ya. Menyesal, menyesal. Oh iya. Kelas nih. Dasar lelaki buaya kamu ya. Baru tahu ya. Minta dijewer kamu. Nyoba pala pada yang kembali. tak ada, namun sudi kau mengantar ke rumah. Luhurnya budi pekertimu, aduhai nona manis, sesungguhnya buta-buta hanya satu cara ingin berkenalan. Dasar lelaki buaya, banyak sekali akalnya. Nyesel nih. Ayo tarik kan. Oblok-obloknya untuk Nyubalaba. Luar biasa ya. Benar-benar bumi tungkap binuang bergoyang. Benar-benar bumi tungkap binuang berjoget ya. Yang mana pada malam hari ini atas undangan kehormatan daripada Bapak dan Ibu ingkang hamengku damel, yang terhormat Abah Abdul Rahman juga Umi Ramlah, sekali lagi kami haturkan ribuan rasa terima kasih yang tak terhingga. Dan semoga saja pada malam hari ini Desa Tungkap Kecamatan Binuang sudah dibanjiri oleh lautan manusia ingin sekali bergabung dengan the best dangdut koplone wong Jawa Timur. Barometernya dangdut Jawa Timur New Palapa menggoncang bumi Binuang ya. Langsung saja biar suasana menjadi asik, biar suasana menjadi enjoy. Tak panggilkan artis kebanggaan Jawa Timur, asli kelahiran kota Budak Gresik.